Mitra bisnis, saat ini masyarakat semakin sering melihat fenomena kerusuhan dan kericuhan pasca penyelenggaraan pemilu kada, sehingga muncul berbagai wacana yang mempertanyakan penyelenggaraan pemilu kada terkait dengan faktor keamanan, potensi disintegrasi bangsa, serta cost benefit dari pola pemilihan langsung seperti yang telah dilakukan belakangan ini. Untuk melanjutkan pembahasan, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak berpandangan agar bangsa ini tidak mengembalikan pola pemilihan kepala daerah ke pola sebelum reformasi. Lantas apa pandangan Anda atas wacana pemilihan kepala daerah bila dijadikan hak prerogatif presiden dengan asumsi presiden yang berhak mengangkat kepala daerah? Dulu prinsipnya adalah di gubernur ya, karena gubernur itu administrator wilayah. Konsep dasarnya memang itu, kalau itu saya setuju. Lalu bagaimana dengan pemilihan bupati dan wali kota, Pak Hermawan? Di kabupaten kota nggak usah lah, itu biarkan proses demokrasi politik ini. Bahwa biayanya besar, ada yang korupsi, ketangkep, yang pintar-pintar dikit sama nasibnya baik, korupsinya nggak ketangkep, kan gitu. Itu kan pilihan. Pilihan-pilihan strategis bangsa ini, gitu. Ya, biarkan aja itu berproses itu. Gitu. Ada pendewasaan politik untuk bangsa. Tapi Pak, kalau kita terus-menerus menunjukkan situasi rusuh dan ricuh pasca pemilu kada, bukankah itu bisa jadi hambatan untuk investasi, Pak? Tapi jangan salah juga, kekacauan itu kan kadang-kadang bisa jadi peluang bisnis gitu. Kalau nggak percaya, tanya Egi kan? Egi ya. Oh, kita kan tahu itu ya. Nggak selamanya negatif gitu. Nah, bagi saya juga ini akan ujian kemampuan bagi ketahanan daerah, kepemimpinan lokal, dan juga bagi aparat keamanan gitu. Saya perhatikan kasus-kasus di mana pilkadanya menimbulkan kerusuhan dan sebagainya itu juga Kapolresnya nggak punya kapasitas gitu. Kenapa Anda beranggapan seperti itu, Pak Hermawan? Iya, jangan salah. Kenapa? Kan kalau dia bergaul dengan baik, kan mengenali wilayahnya dengan baik, dia bisa mencegah, ngomong dulu, daripada nanti ada yang mati, gimana kalau kita paluk patungan beli sarung tinju, stadion dibuka UFC aja gitu kan, ultimate fighting, mati nggak apa-apa, tapi kan beneran matinya, gebuk-gebukan beneran gitu loh. Itu bisa dideteksi lebih awal. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.